perjalanan, ku rasa kerinduan mencari bayanganmu. Ku kehilangan berkali salahmu, selalu aku maafkan. Bertahun sanggup ku pertahankan. Kemana hilang sumpah janji setia tak